Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala syarih hafizahullahu ta'ala thumma dzakara al-musannifu anna al-haqiqata thalathatu anwa'. Al-awwal haqiqatun lughawiyyah wa hiya al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'alahu fil lughah mithlu siyam bahwa fil lughati al-imsak qala an-nabighah khailun siyamun wa khailun ghairu sha'imah tahtal ajaji wa ukhra ta'luqul luju'ama ay khailun mumsakatun anil jara wal harakah wa kila anil ulfi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawala. Amma ba'd, kita masuk ke permasalahan yang penting dan sangat luas jangkauannya, yaitu masalah haqiqah dan macamnya. Atau sekarang macam-macam haqiqah ada 3 macam. Sebagian ulama menjadikannya 4 macam karena mereka mentafri' atau mengindependensikan haqiqah urfiyah menjadi urfiyah khasah dan urfiyah ammah. Dan begitu pun di kitab syarah ini urfiyah terbagi menjadi 2. Tetapi dua hal tersebut dilabeli urfiyah dua-duanya. Ya. Misalnya dalam Minhajul Wusulnya Al-Imam Al-Baydawi disebutkan 4, ya. Begitu juga disetujui oleh Al-Asnawi dalam Nihayatul Usul 4, ya. Tapi ala kulli hal pembagian itu enggak ada masalah dengan itu semua, sama aja, ya. Yang pertama didahulukan haqiqat lughawiyah, ya. Wa hiya al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'alahu fil lughah. Itu lafaz yang digunakan sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang dimaknai di dalam bahasa kita. Ya, dimaknai di bahasa kita. Kenapa diawali di kitab-kitab usul haqiqah lughawiyah baru kemudian haqiqah syar'iyah? Kenapa enggak syar'iyah dulu pembahasannya? Karena kata Al-Asnawi dalam Nihayatul Usul syarah Minhajul Usulnya Al-Baydawi, wabada al-musannifu bil lughawiyah, penulis yaitu Al-Baydawi dan juga imam lainnya. Al-Baydawi datang setelah Al-Juwayni, ya, 100 tahunan atau 200 tahunan setelah Al-Juwayni. Dimulai dengan haqiqah lughawiyah li anna ma adaha far'un minha fa far'un anha, karena selain dari haqiqah lughawiyah adalah cabang dari lughah, betul tidak? Haqiqah syar'iyah lafalnya itu asli lughah. Begitu pula dengan haqiqah urfiyah bercabang dari haqiqah lughawiyah. Semua istilahat syar'iyah dan istilahat urfiyah semuanya itu cabang dari mufradat lughawiyah, ya kan? Betul. Ya. Sekarang nama Thariqul Huda misalnya. Itu suatu hakikat bukan Thariqul Huda. Istilah bukan dia. Istilah yang antum mengenal itu. Tapi istilah tersebut menjadi suatu hakikat apa? Syar'iyah atau urfiyah? Ayo. Ada pengajian di mana? Di Thariqul Huda. Coba kalau orang memahaminya hakikat lughawiyah. Ada pengajian di jalan petunjuk. Bingung orang. Ada taklim. Ustaz siapa? Ustaz Syafiq. Dadakan. Di mana? Di Thariqul Huda. Ustaz Syafiq mengajar di jalan petunjuk. Orang maknai kayak gitu gimana kira-kira? Hakikat lughawiyah. Bingung. Dimaknai sekarang hakikat apa? Syar'iyah? Atau urfiyah? Urfiyah. Iya. Ya, urf bagi orang Keranggan, tapi enggak semua orang Keranggan tahu ini kan? Tapi urf bagi yang mengenalnya gitu loh. Berarti ini urfiyah amma atau khassah? Khassah relatif, ya, relatif untuk orang-orang yang mengenalnya saja. Kan bisa jadi ada orang Sulawesi yang kenal ada masih Thariqul Huda karena masuk grupnya, ya, pada orang Sulawesi, ya, bisa jadi masuk grup WhatsAppnya masih hijau misalnya. Masjid Hijau. memahaminya apa? Hakikat apa? Orfiah. Kalau memahami hakikat huruf, ah, nanti ada kajian Ustaz Yazid di Masjid Hijau. Akhirnya orang itu ke masjid yang berwarna hijau dimanapun. Pas ditemuin, kok Ustaz Yazid kayak gini kajiannya? Ada salu ala nabi. Tak tuk tak tuk tak tuk. Karena Masjid Hijau. Warna hijau. Ada taklim betul. Mana Ustaz Yazidnya? Pakai sorban. Wah, kok kayak gini Ustaz Yazid? Udah berubah gitu kan? Ah, karena memahami hakikat lugawiyah. Coba pahami hakikat urfiyah. Apa istilah Masjid Hijau itu menurut urf tertentu itu apa? Nah, sekarang Masjid Hijau tersebut atau Masjid Thoriqul Huda semuanya adalah tarkib lafz, tarkib kalimah. Rangkaian kata-kata kan? Yang mana itu asli dari bahasa. Thoriq ada enggak bahasanya? Ada. Huda ada bahasanya. Hijau pun ada bahasanya, artinya warna hijau. Tapi enggak bisa memahami masjid warna hijau. Banyak masjid warna hijau. Apalagi yang di pelang hijau lebih banyak lagi, walaupun warnanya enggak hijau, ya kan? Nah, begitu. Jadi kenapa lughawiyah terlebih dahulu? Karena semua haqa'iq baik syar'iyah maupun urfiyah, baik yang khas atau ammah, semuanya kembali ke lughawiyah. Kecuali mungkin yang aneh-aneh dan yang alay misalnya. Ah, kamsupai misalnya. Apa coba kamsupai? Tahu enggak antum? Enggak tahu kan? Anda juga lupa kepanjangannya apa itu. Ada kepanjangannya. Kamu payah sekali. Gitu. Atau gaje nih orang. Nah, gaje. Itu hakikoh apa ya kan? Urfiyah atau syariah? Enggak ada syariah gaje dari kata ghazi ya. Enggak ada. Urfiyah untuk zaman ini dan hanya dikenal oleh orang-orang yang anak-anak muda gitu ya. Amma atau khosoh? Khos relatif ya, khos untuk orang-orang pemuda Indonesia, tapi ammah bagi mereka khos. Khos bagi keumuman orang, tapi ammah bagi pemuda Indonesia, bagi orang-orang yang ngerti. Tapi itu gaji. Tapi asalnya gaji apa? Enggak jelas. Ada enggak dari bahasa? Tidak jelas. Ada hakikoh lugawiyahnya. Tapi hakikoh gaje, istilah gaje, gaje. Ya, enggak jelas. Orang enggak jelas. Gaje apaan tuh gaje? Enggak jelas deh. Ya itu artinya. Ya kan? Aslinya ada bahasa disingkat, maka menjadi apa? Hakikoh urfiyah. Singkatan-singkatan, ringkasan-ringkasan itu hakikoh urfiyah jadinya. Ya, MNI, apa MNI? Masjid Nurul Iman. Ya kan? Masjid MNI, ya kan? Taib, BT dan seterusnya, ya. Semua itu hakikat urfiyah. Taib, kita ya tidak perlu untuk membahas tentang syairnya. Kalau as-siyam fahuwa fil lugha al-imsak, ya, taib gitu. Taib. Kemudian yang kedua, hakikat syar'iyyah. Fadhol. Ani hakikatun syar'iyyah wa hiya lafdzul mustamalu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Kasolati fa inna ma'naha at'abudu lillahi ta'ala bi'af'ali wa akhwalin. Awaluha takbir wa akhiruha taslim ala sifatil maksus. Baik. Hakikat syar'iyah ya, al-lafzul musta'mal, lafal yang digunakan terhadap apa yang dimaknai tersebut dalam ranah syar'i, ranah syariat. Kasolat, seperti solat. Fa inna ma'naha secara syar'i sebagaimana disebutkan at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi af'alin wa aqwalin awwaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim 'ala sifatil makhsusah. Begitu ya. Jadi apa yang memang dia masuk ke dalam ranah syar'i ya. Begitu juga dengan zakat. Zakat makna lugawiyah tanmiyah, nama ya, berkembang, atau tazkiyah, menyucikan. Tapi makna syar'i ini enggak bisa seperti itu. Makna syar'i adalah mengeluarkan kadar tertentu dari harta ya secara syar'i dengan kewajiban ya, dengan kadar yang ditentukan ya. Itu zakat. Dan kadang dengan masa yang ditentukan. Ya, begitu itu zakat secara syar'i. Kemudian juga disebutkan oleh ya, Ar-Razi dalam Al-Mahsul untuk hakikat syar'iyah ini kata beliau, sawa'un kana lafzu wal ma'na majhulaini 'inda ahli lughah aw kana ma'lumaini lahum lakinnahum lam yad'u dhalikal ism li dhalikal ma'na. Hakikat syar'iyah ini masuk lafal syar'i ini, baik lafal dan makna tersebut majhul bagi ahli lughah, tidak diketahui oleh ahli lughah, tapi dia sudah masuk ke dalam hakikat syar'iyah walaupun majhul bagi ahli lughah, baik lafal maupun maknanya. Contoh apa? Contoh awal-awal surat dengan huruf muqatta'ah. Contohnya, ya. Ya. Awal-awal surat dengan huruf muqatta'ah alif lam mim. Ya. Apakah bentuk alif lam mim itu persis seperti itu? Ada dalam bahasa Arab. Nah, dikatakan oleh sebagian ulama, memang rumus-rumus seperti itu biasa dalam bahasa Arab ada. Tetapi dengan alif lam mim, dengan yasin, dengan qaf dan semisalnya, sebagian ulama mengatakan ini majhul bagi bentuk, maksudnya apa namanya, hurufnya disusun alif lam mim atau alif lam ra, itu majhul bagi ahli lughah. Dan maknanya pun majhul bagi ahli lughah, ini kata sebagian ulama, ya. Adapun sebagian ulama lainnya di antara Ibnu Abbas, beliau menafsirkan alif lam ra artinya apa, yasin artinya apa, toha artinya apa. Ya, tapi sekarang ini majhul enggak bagi ahli lughah, kata sebagian orang, kata sebagian ulama majhul bagi ahli lughah. Ya. Baik secara lafal dengan tarkib alif lam al-alm alif lam mim atau qaf dan semisalnya majhul. Dan juga maknanya bagi sebagian ahli tafsir, mereka maknanya ditafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada Allah makna dari huruf muqatta'ah itu. Tetapi kita bilang alif lam mim, qaf, yasin, toha dan seterusnya di awal surat Maryam dan seterusnya, itu semua hakikah lugawiyah atau syar'iyah atau urfiyah? Ayo, itu hakikah apa? Alif lam ra itu hakikah apa? Syar'iyah. Walaupun maknanya majhul bagi sebagian ulama. Gitu, paham enggak di sini? Paham ya? Jadi semua umumnya yang ada dalam Quran itu hakikat syar'iyah. Atau lafal dan maknanya maklum bagi ahli lughah, ahli bahasa. Tetapi mereka tidak menjadikan nama tersebut terfahami dengan apa yang difahami oleh ahli syara' dalam istilah syar'i. Seperti misalnya, di dalam bahasa Arab ada lafal ar-Rahman. Rahman itu masyhur, maklum gitu, bukan masyhur, maklum. Tetapi orang-orang tidak memakai nama tersebut walaupun dimaklumi maknanya. Nah, apakah ketika kita bilang Ar-Rahman itu syar'i atau tidak? Lafal Ar-Rahman syar'i atau tidak? Syar'i. Lafal Ar-Rahman, semua nama-nama Allah syar'i atau tidak? Syar'i, hakikatnya hakikat syar'iyah. Ya. Hakikat syar'iyah. Dan bukan majaz, bukan apa? Hakikat syar'iyah. Ada enggak sumbernya dari bahasa? Ada. Maklum enggak bagi orang asli pemilik bahasanya? Maklum, baik lafal ataupun maknanya. Ya, dan kemudian menjadi hakikat syar'iyah dan manusia tidak boleh dinamakan Ar-Rahman. Ya kan? Dulu Musailamah Al-Kadzdzab melakopkan dirinya Rahman Yamamah. Lafal Rahman ini adalah yang merahmati, meliputi segala hal, sehingga tidak boleh seseorang ternamakan secara independen lafal Rahman. Sehingga kita enggak boleh manggil orang, "Eh man, Rahman." Enggak. Karena khusus lafal Rahman ini milik Allah saja. Iya. Begitu juga dengan istilah mutakabbir. Boleh enggak orang dinamai Ahmad al-Mutakabbir? Gimana? Artinya apa? Ahmad si sombong. Enggak boleh. Kenapa? Karena kibria itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika disebutkan al-mutakabbir, selalu enggak dalam ranah syar'i? Apakah hakikatnya hakikat syar'iyah atau tidak? Kalau yang dimaksud adalah nama Allah, maka pasti hakikat syar'iyah. Tapi kalau misalnya mutakabbir hanya mensifati orang, huwa rajulun mutakabbir. Nah, ini hakikat apa? Lugawiyah atau syar'iyah? Lugawiyah. Begitu, ya. Taib ala kulli hal. Seperti itu, ya. Istamir, yang ketiga. Alif hakikatun urfiyah wa hiya lafdzul mustamalu fi ma wudi'a lahu fil urfi wa hiya naw'ani. Alif urfiyatun 'amatun wa hiya ma ta'arafa 'alaihi 'amatu ahli al-urfi. Mithlu lafdzid dabah fa hiya fil lughati ismun likulli ma yadibbu 'alal 'ard. Ghayru anna al-urfa khassasahu bidawatil arba kama taqaddam. Ba urfiyatun khassah wa hiya ma ta'arafa 'alaihi ba'du tawa'ifi minal alfadhil lati wada'uha li ma'nan 'indahum. Mithlu al-jasmu fa huwa fil lughati al-qat'u wa 'indan nahwiyyin naw'un minal i'rab. Fal haqiqatul urfiyatul 'amatu hiya lati lam yata'ayyanu naqiluha minal ma'nal lughawi wal khassatu 'aksuha. Hakikah urfiyah ini banyak sekali contohnya. Dia adalah al-lafzu al-musta'mal. Jadi lafal ini digunakan fi ma wudi'a lahu fil 'urf, yang dimaknai sesuai dengan pengenalan manusia. Jadi 'urf itu sesuai dengan pengenalan orang, kearifan lokal, tradisi semata. Itu ada dua macam, urfiyah 'ammah dan urfiyah khassah. Urfi 'ammah ma ta'arafa 'alaihi 'ammatu ahli al-'urf, yang dikenal oleh keumuman orang lokal tersebut. Seperti lafdzud dabah. Lafal dabah di dalam bahasa aslinya ismun likulli ma yadibu 'alal ard. Suatu label untuk apapun, baik manusia ataupun siapa, yang penting makhluk hidup yang melata di atas bumi, yaitu jalan, bisa lari di atas bumi. Ghayra annal urfa, tetapi urf kemudian mengkhususkan bahwasanya dabah maknanya zawat al-arba', zawat al-arba', yaitu binatang-binatang yang memiliki empat kaki. Sekarang kalau misalnya kita refleksikan, yuk kita praktekkan dalam tafsir, coba kita praktekkan lafal ada yang menunjukkan dabah, ya. Di surat Al-An'am coba kita lihat di surat jangan yang surat Al-An'am surat Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu aja dulu, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tafsirnya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Oke, bagaimana tafsir versi usuli terhadap potongan ayat ini? Di sini kalau kita melihat untuk wawunya kita enggak perlu pandang itu, ya. Entah itu istiqnaf atau ataf, khalas itu enggak perlu dibahas. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ma termudian manafiyah bertemu dengan illah. Ini dalam usul fikih disebut sighah al-hasr. Al-hasr berarti eksklusif itu, mengerucut, hasr pembatasan. Pembatasan, ya. Ma min dabbatin fil ardi illah. Ma bertemu dengan illah berarti hasr, uslub hasr, pembatasan. Oke? Min dabbatin fil ardi. Min ini bisa dimaknai zaidah, ya, yang menunjukkan ta'kid. Tidak ada satu dabbah pun. Nah, sekarang dabbah bagaimana tafsiran kalau kita menggunakan ilmu usul fiqih? Kita lihat tafsiran di sini, apakah dia dabbah ini kan lafal dan dia pasti ada hakikat. Apakah dia hakikat lughawiyah atau hakikat urfiyah atau hakikat syar'iyah yang kita pakai. Jadi kita harus tahu masing-masing dulu, apakah ada hakikat lughahnya? Pasti ada ya, pasti ada. Apakah ada hakikat urfiahnya? Itu perlu penelitian dan riset lagi. Ya. Apakah ada hakikat? Enggak, ada ayam. Ada ayam. Ada ayam enggak? Bingung. Antum, ada apa tadi? Kok tiba-tiba merem? Lagi membayangkan hakikat urfiahnya dabbah ya. Ada hakikat lughiyah? Pasti ada. Hakikat urfiahnya antum perlu riset lagi, ya kan? Apakah urf Arab atau sebagian dari Korea Arab terhadap dabbah itu berbeda dengan makna lughawi? Ada hakikat apalagi syar'iyah, itu perlu riset juga. Kita lihat kitab-kitab ulama, kitab-kitab istilah mereka, ya. Apakah ada dabbah secara syar'i? Ya, itu. Ternyata kita enggak menemukan dabbah secara syar'i itu apa ada khususan makna? Enggak ada. Yang ada hakikat lughawi atau hakikat urfiyah. Maka di sini yuk kita pegang hakikat lughawinya dabbah apa? Kullu ma yadibu 'alal ard. Semua makhluk bernyawa di atas muka bumi, okey? Kemudian hakikat urfiyah untuk dabbah adalah apa? Zawatul arba', ya, yaitu yang jalan di atas empat kaki. Taib, selesai saya di situ, okey? Kita pegang dulu itu, ya. Nanti baru kita ketika sudah lengkap kalimatnya kita tafsirkan. Dan tidak ada satupun dabbah fil ard, fi. Fi di sini kadang bermakna ala, ya enggak? Iya. Fi kadang bermakna ala, yaitu apapun yang ada di atas ard. Nah. Tapi fi juga bisa bermakna di dalam. Kalau bisa dua-duanya kita gabungkan enggak masalah. Ya, nanti kita gabungkan. Tidaklah ada dabbah di bumi illa kecuali Allah. Nah, di sini ala kemudian isim, baik domir maupun isim zahir. Domir misalnya alaikum bisunnati, ya kan? Kalau misalnya isim zahir seperti ini, Allah. Apakah ini maknanya di atas Allah? Bukan. Maka makna ini dengan pemahaman usuli. Ala setelah itu ada isim, bisa dimaknai ini sighah al-wujub, ya kan? Alaikum bisunnati artinya apa? Wajib atas kalian sunnahku. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Maka haq 'alaina, wajib atas kami menolong orang-orang mu'minin. Nah, berarti di sini illa 'allahi rizquha, maknanya wajib atas Allah rizquha, merizkikannya. Ha, di sini kembali ke dabbah. Okey. Nah, sekarang muskilahnya kita kembali ke hakikat lughawiyah dan urfiyah untuk dabbah. Ayat ini menjelaskan tentang apa sih? Apakah untuk binatang empat kaki doang atau untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi? Nah, kalau antum bilang dabbah di sini adalah dabbah secara lughah, maka antum tafsirkan begitu. Kalau antum bilang dabbah di sini dabbah secara urf, maka berarti ini ayat hanya untuk hewan-hewan itu tersebut. Mana yang lebih baik, lebih unggul? Seluruh makhluk. Karena ini menetapkan lebih kuasa lagi Allah Ta'ala. Gitu kan? Nah, jadi pemahaman usuli terhadap lafal dabbah itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari tafsirannya. Makanya di dalam tafsiran di sini, di terjemahan, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, ya, melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Nah, berarti hakikat apa dabbah yang dipakai? Lughawiyah. Gitu kan? Gitu praktiknya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ghairu annal urfa khassasahu bidhawatil arba' kama taqaddam. Kemudian yang kedua ada urfiyah khassah. Urf tapi sifatnya khusus. Wahia ma ta'arafa alaihi ba'du at-tawa'ifi min al-alfazi allati wada'uha lima'nan 'indahum. Yaitu apa yang dikenal oleh sebagian kelompok. Yang dikenal tersebut adalah lafal-lafal yang mereka sendiri yang menerapkan atau mengadakannya. Dan itu pun tetap asalnya ada dari bahasa. Ya, tapi maknanya hanya buat orang-orang mereka sendiri. Ya, urfiyah khasah. Ya, ini baik di kalangan ahli ilm, di kalangan orang keranggan, di kalangan masjid, ya. Begitu. Seperti al-jazm, fahuwa fil lughah al-qat'. Jazm dalam bahasa al-qat', yaitu absolut atau memotong dan semisalnya. Wa indan nahwiyyin, adapun bagi pakar nahwu, ahli nahwu, maka jazm itu maknanya bukan qat', tapi salah satu macam dari i'rab. Ya, begitu juga dengan rafa', nasab, jar dan semisalnya. Semua itu ada asal bahasanya, betul. Tapi ketika sudah masuk ke ranah nahwu, maka ini menjadi urfiyah khasah. Menjadi urfiyah, hakikat urfiyah yang khasah. Antum tanya aja kepada orang umum, tahu enggak jar itu apa? Jar. Apa jar? Jar ini, jaran. Enggak, jar. Harfu jar. Wah, enggak tahu, ilmu saya belum nyampe situ, ya, gitu kan? Harfu jar. Bahkan ke jemaah Torik ya, umumnya. Tanya ke jemaah Torik, apalagi yang soft terakhir itu, yang terlambat kok subuh. Tahu harfu jar enggak? Harfu jar, ya. Enggak tahu. Berarti ini hakikat apa? Urfiyah khasah. Karena urf ini hanya dikenal oleh orang-orang kalangan khusus saja. Iya. Meskipun yang tahu cuma dua orang misalnya. Dua orang bersahabat, saling komunikasi, membuat istilah-istilah sendiri. Asal bahasanya ada, membuat istilah sendiri. Ya. Misalnya bagi mereka, ya, lafal kalau orang laki-laki, ya, atau kadang-kadang hakikat urfiyah khasah itu untuk kalangan bencong-bencong tuh loh. Kayak di akhirannya itu imbuhan akhirnya ong-ong, ya, nepsong, ya, ong-ong atau semisalnya kan, ya, najong, ya, dan semisalnya, ya, itu asli dulu hakikat urfiyah khasah, ya, tapi sekarang menjadi ammah, ya, bukan karena semua jadi bencong beneran sekarang, orang jadi tahu, udah terbuka sekarang, iya. Nah, itu masuk ke dalam hakikat urfiyah khasah menjadi ammah. Itu bencong-bencongnya itu enggak tahu hal-hal kayak gini. Ya, najong adalah hakikat urfiyah khasah, enggak ngerti mereka. Enggak ada bencong belajar usul fikih. Ya, seandainya mereka belajar usul fikih, enggak kebayang nih, enggak kebayang. Begitu. Ya. Dan mungkin di kita ini punya hakikat urfiyah khasah di majelis taklim yang pagi ini ada. Misalnya tafsiran terhadap bunyi ting ting ting ting, ah itu, ya, mumpung nggak ada bapak, ya kan, kita tahu itu, ya, itu hakikat maknawi yang coba antum ngobrol itu ke orang-orang yang nggak ngaji, misalnya, ya, yang kalau jemaah subuh paling belakang sofnya, ya. Antum tahu nggak kok pagi-pagi ada bunyi ting ting ting ini loh. Bingung dia ngomong apaan sih antum? Enggak ngerti. Kenapa? Hakikat yang antum maknai di sini adalah hakikat yang hanya dimengerti oleh antum dan orang semisal antum dari anak pengajian pagi. Yang seperti dia enggak tahu. Itu berarti hakikat urfiyah khasah. Urf itu berarti urf yang dikenal oleh manusia dan secara khusus. Secara khusus, ya. Antum menjuluki seorang ustaz misalnya. Ustaz fulan, ya. Dijuluki Ustaz Gimbul, ya. Ya misalnya, ya, ustadz digituin, ya, masya Allah, nggak berkah banget ilmunya, ustadz gimbul atau ustadz gemblung, ya, ngawur banget itu, ya. Antum ngomong sama orang masjid itu, di sini masjid itu aja ada kajian ustadz gemblung nggak? Ustadz gemblung, siapa itu ustadz gemblung? Ya kan, nggak tahu, ya, ternyata namanya bagus banget, ya. Ustadz misalnya Fajruddin, ya, Abdurrahman, ya. Akak gemblung, ya, gimana itu? Itu murid durhaka rata-rata tuh, ya. Mungkin pas usah ngajar, ya, muridnya makan bubur, ya. Nah, begitu. Di kita di Al-Irsyad ada ustadz bagus namanya, saking, ya, dikenal dengan gemblung, ya. Atau ada ustaz bagus, namanya anda lupa namanya, saking dia yang dikenal urfiah khosohnya. Dan ustaz itu enggak tahu kalau dijuluki itu oleh santri-santrinya. Jadi dulu waktu kita ini ustaz paling paling soleh insyaallah, multazim. Sedikit isbal mata kaki bawa sedikit aja tuh langsung bawa gunting, dia dipotong langsung di tempat. Di pesantren itu dulu. Ana sampai sekarang ana enggak tahu, lupa namanya beliau. Hafizahullah. Ya. Dulu momok besar itu buat yang isbal itu. Alhamdulillah ana dulu sering sarungan ya. Nah, itu ketemu baik di jalan, di luar atau di pesantren itu bawa gunting beliau. Ya. Maka para ahli santri yang fusaknya santri ini ya, fujarnya ya. Itu mereka kemudian menjuluki beliau petong. Petong ya. Itu kepanjangan dari mepet potong. Jadi mepet sedikit dipotong, Ustaz Petong gitu. Ngelihat ada mepet sedikit potong, mepet potong. Maka menjadi hakikat urfiah. Coba anak-anak tanya ke antum, lihat petong enggak? Petong ada enggak petong? Antum bingung. Petong. Apaan tuh petong? Itu si petong. Enggak tahu antum petong, enggak tahu. Tapi kita yang teman-teman yang waktu dulu ngerti, petong itu julukan untuk seorang ustaz. Jadi ustaznya kemana-mana tuh, ya. Ya, suka pokoknya ngeliat orang, langsung ngeliat celananya. Wajahnya nanti dulu, celananya dulu. Ya. Mepet sedikit ke bawah, langsung potong. Iya, kita-kita yang santri yang ada kelasnya, ya. Enggak itu, waktu itu ustaz atau kayaknya kakak kelas deh, bukan ustaz. Makanya disuruh petong, kayak kelas bukan ustaz. Tapi ya seperti lebih sadis daripada ustaz, ya. Dipotong di tempat langsung. Kayak anak-anak pada marah lah. Ya, makanya dijuluki petong, ya. Semua berijma ahli urf dari kalangan ya fujarnya itu berijma, itu jangan sebut nama dia, sebut petong aja. Gitu. Padahal namanya mungkin bagus, tapi gitu. Itu hakikat urfiyah. Ya, tapi ana enggak mengamalkan itu alhamdulillah karena ana bukan yang kena kasus itu ya. Kemudian lafal petong itu ada hakikat lugahnya, mepet potong, mepet, mepet kemudian potong. Itu ada lugahnya. Jadi berasal juga hakikat urfiyah cabang dari hakikat lugawiyah. Ya seperti itu ya. Ya begitu. Baik, kemudian wal fal hakikatul urfiyah al-amah hiya allati lam yata'ayyan naqiluha min al-ma'na al-lughawi wal khasah aksuha. Ini yang ini ana belum begitu faham apakah maksudnya. Hakikat urfiyah 'amah itu memang ada asalnya dari makna lughah atau bagaimana? Wallahu taala alam. Ana belum bisa menjabarkan ini, ya. Begitu. Baik, wa hadza wa qad asyara Ibnu Madran al-Hanbali rahimahullah ila al-fa'idah min ma'rifati aqsamil haqiqah faqal ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا. Ya, kapanpun diwiridkan lafal tersebut maka wajib memahaminya sesuai dengan hakikat di permasalahan tersebut. Baik lugah, syara atau urf. Seperti negara Israel. Kalau bilang Israel mengirim rudal ke Palestina, maka jangan antum ke hakikat lugawiyah. Israel artinya Abdullah. Enggak. Atau ke hakikat syar'i, Israel berarti hamba Allah Ta'ala, yaitu Nabi Israel. Wah, berarti Nabi Israel masih hidup. Salah berarti memahaminya. Tapi hakikat urfiyah ammah yang dikenal Israel, yang dikenal sekarang adalah negara Israel. Seperti itu ya. Begitu. Maka cukup insyaAllah. Cukup untuk sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.